السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إخواني وأعزائي pendengar radio Muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan setiap umatnya yang dengan setia meneladani sunnah-sunnahnya hingga akhir masa. Ikhwani wa ahibai, saudaraku seiman, seakidah, tema pembahasan kita sore ini adalah tema yang hari-hari ini hangat dibicarakan di negeri kita. Berbagai mass media, bahkan tema-tema pembicaraan masyarakat dimanapun tidak lepas dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini, yaitu korupsi. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya kejahatan korupsi yang terjadi di berbagai negeri, terutama di negeri-negeri kaum muslimin dan termasuk negeri kita tercinta, sehingga tidak putusnya kasus-kasus korupsi menghiasi berbagai mass media dan menjadi topik pembahasan masyarakat kita. Oleh karena itu, ikhwani ahibbah, tidak ada salahnya bila kita turut memberikan sumbangsih, memberikan andil kepada umat kita, kepada bangsa kita, untuk membenahi berbagai ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam permasalahan ini. Dengan demikian, kita harapkan kehidupan umat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan saudara-saudara kita dalam menegakkan keadilan dapat mewujudkan hasilnya, sehingga Anda pun tidak luput dari keberkahan hasil perjuangan mereka. Ikhwan ahibbah, bila kita tarik sejarah, menengok sejarah kaum muslimin secara khusus dan bangsa kita secara umum, kita akan terus mendapatkan sajian berita-berita betapa mata rantai korupsi tidak pernah putus dan tidak pernah, bahkan hingga saat ini belum pernah ada yang berhasil memutuskannya. Bahkan yang lebih ironis, ikhwani ahibbah, sebagaimana dinyatakan oleh masyarakat banyak dan disaksikan oleh masyarakat banyak dan diketahui oleh masyarakat banyak, pagar telah memakan tanduran. Agar seharusnya melindungi tanaman, ternyata turut memakan tanaman yang ia pagari. Dan ini telah menjadi rahasia umum, ikhwani ahibbah. Maka tidak ada salahnya bila Anda bertanya mengapa kejadian ini dapat terjadi. Sedemikian rendahkah moral bangsa kita, dan sedemikian rendahkah moral umat kita, ikhwan ahibbah. Tidak salah bila Anda bertanya dan berkata, tidakkah ada solusi yang tepat untuk menghentikan mata rantai kerusakan di muka bumi ini, ikhwan ahibbah? Berbagai ulasan, teori-teori, terobosan-terobosan telah ditempuh. Berbagai badan juga telah dibentuk untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang satu ini. Akan tetapi, hari demi hari membuktikan bahwa kejahatan ini telah berakar dan telah berurat, sehingga betapa banyak dari saudara kita yang memandang dan beranggapan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini seakan berjalan di tempat dan seakan tidak akan pernah mendapatkan titik terangnya. Rasa pesimis, rasa putus harapan seakan telah menguasai sebagian dari saudara kita, ikhwanillah hibbah. Oleh karena itu tidak ada salahnya, bahkan itu adalah termasuk tanggung jawab kita semua, kaum muslimin, masyarakat Indonesia secara umum, dan kaum muslimin secara khusus, untuk turut memikirkan permasalahan ini, dan turut memberikan andil dalam menegakkan keadilan dan memberantas berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dimulai dari kerusakan dalam masalah tauhid, kerusakan dalam urusan agama, hingga kerusakan-kerusakan dalam tatanan bernegara dan masyarakat. Ikhwani ahibbah, ada satu pertanyaan yang seyogianya Anda jawab terlebih dahulu sebelum Anda lebih jauh memikirkan solusi yang tepat untuk memberantas kejahatan korupsi ini, ikhwanil ahibbah. Pertanyaan tersebut adalah, apakah itu korupsi? Dan apakah korupsi itu hanya terjadi di instansi-instansi pemerintah semata, ikhwanil ahibbah? Dan apakah korupsi hanya dapat dilakukan oleh para pejabat negara saja, ikhwani ahibbah? Ikhwani ra'izai, saudaraku seiman seakidah, bila Anda pikirkan dengan seksama, terlebih-lebih bila Anda mengkaji berbagai dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan masalah ini saya Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di instansi pemerintah, akan tetapi korupsi dapat terjadi di instansi-instansi swasta, bahkan dapat terjadi dalam hak-hak saudara kita sesama muslim, walaupun tidak terikat, antara kita dengannya tidak terikat hubungan organisasi atau suatu instansi atau yang lainnya. Ikhwani wa ahibai, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim bagaimana sejarah korupsi terjadi dalam Al-Quran, dalam umat-umat sebelum kita. Allah mengisahkan bagaimana kisahnya kaum Nabi Syuaib. Suatu bangsa, tatanan masyarakat yang telah terbentuk dengan sistem korupsi. Tidaklah ada seorang pun dari masyarakat tersebut kecuali ia menjalankan berbagai bentuk korupsi, merampas hak saudaranya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, mengambil harta saudaranya dengan cara-cara yang tidak baik, tidak terpuji. Ikhwani wa izzai, oleh karena itu Nabi Syuaib Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk membenahi bangsanya kaum Madian, Nabi Syuaib menegaskan kepada mereka, wa ya qaumi auful mikyal wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidi. Wahai kaumku, auful mikyal wal mizan, penuhilah timbangan dan takaran dengan cara-cara yang adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah engkau sekali-kali mengurangi barang atau harta kekayaan saudara. Wala ta'thaw fil ardi mufsidi, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ulama ahli tafsir ikhwani ahibbah telah menegaskan bahwa di antara kerusakan yang dihadapi oleh Nabi Syuaib, kerusakan masyarakat Nabi Syuaib yang terbesar setelah syirik billah, ialah dalam hal muamalah, kerusakan dalam masalah hak dan kewajiban, di mana mereka kaum Madian ikhwani ahibbah begitu lihai dan begitu mahir dalam berbuat kecurangan. Oleh karena itu, ikhwani ahibbah, kejahatan korupsi ini bukanlah kejahatan hal yang baru, akan tetapi inilah kejahatan sepanjang masa yang terus diperangi oleh para nabi, terus diperjuangkan oleh para pejuang kebenaran untuk dimusnahkan dan disingkirkan dari muka bumi. Karena itu, ikhwana ahibbah, bila Anda terpanggil untuk turut memberantas korupsi kejahatan ini, maka Anda perlu untuk mengkaji, mempelajari sejarah korupsi sepanjang masa dan solusi-solusi yang ditawarkan, solusi yang Allah turunkan melalui lisan para nabinya dalam menyelesaikan kejahatan ini, ikhwan ahibbah. Bila kita berbicara tentang sejarah korupsi, ikhwan ahibbah, niscaya kita tidak akan pernah selesai dari membahasnya, karena sepanjang masa terus kejahatan ini terjadi dan terulang. Demikian juga para penegak kebenaran terus berjuang tanpa henti dan tanpa kenal lelah untuk memberantas kejahatan ini. Akan tetapi, ikhwan ahibbah, satu hal yang penting bagi kita ialah kita mengenali dan mengetahui dari mana datangnya kejahatan korupsi. Dari pintu mana kejahatan korupsi masuk ke menyusup ke tatanan masyarakat kita. Dengan mengenali pintu-pintu korupsi tersebut, ahibbah, dan dengan mudah biiznillah untuk menutup pintu-pintu tersebut sehingga menghentikan, dan kalaupun tidak mampu menghentikan, akan mengurangi, dapat mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan seperti ini, kejahatan korupsi, ikhwan ahibbah. Pintu terbesar yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan korupsi ialah pintu adamul khasyah wa adamul muraqabah, pintu di mana seorang pejabat, seorang pemangku tanggung jawab, wewenang, merasa ia memiliki kesempatan, mana ia merasa ia berada seorang diri, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang dapat menangkap kejahatannya. Betapa sering, ikhwani ahibbah, kita merasa kita seorang diri kesunyian, kita merasa berada di tempat sunyi, tidak ada yang dapat menyaksikan kita, melihat kita, atau mendengar kita. Adanya perasaan semacam ini, ikhwani ahibbah, inilah salah satu faktor pembangkit ide-ide untuk berbuat korupsi, menjadikan para pemangku wewenang terpetik di hatinya keinginan untuk berbuat kejahatan. Akan tapi ikhwan ahibah, Anda merasa bahwa Anda senantiasa berada dalam pengawasan. Anda sadar bahwa setiap geri Anda terekam. Anda bisa bayangkan Anda sedang berada dalam kantor. Dan setiap yang Anda tulis, setiap yang Anda ucapkan, setiap yang Anda ambil terekam dalam kamera dan didengar oleh para pemangku kewenang, para penegak hukum, niscaya Anda tidak akan berani, apalagi dengan ceroboh dan gegabah melakukan tindakan ini. Akan tetapi ikhwannya, hebat para koruptor, seringkali merasa aman, seringkali merasa memiliki kesempatan dikarenakan tidak ada kamera yang merekam, tidak ada saksi yang melihat, dan bahkan dia merasa kondisi begitu mendukung untuk melakukan kejahatan ini. Maka terjadilah kejahatan korupsi dengan sedemikian rupa dahsyatnya. Akan tetapi ingatlah saudaraku ikhwana ahibbah, andai Anda sadar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai Anda. Ternyata Anda senantiasa didampingi oleh kedua malaikat yang senantiasa mencatat amalan Anda, raqibun wa atiq. Senantiasa mengawasi dan senantiasa menulis setiap perbuatan Anda. Niscaya Anda tidak akan gegabah dalam melakukan kejahatan korupsi ataupun yang lain. Akan tetapi sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ahli hikmah, mereka mengatakan sesungguhnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah, mereka sedang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala buta, Allah tuli, Allah itu bisu, dan Allah itu lemah, tak berdaya. Adalah mereka menyadari bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Niscaya tidak demikian itu kejadiannya. Agar upaya pemberantasan korupsi berhasil dan membuahkan hasilnya, maka marilah kita bangkitkan kesadaran masyarakat kita bahwa mereka senantiasa mendapatkan pengawasan dari Allah, dan Allah senantiasa menyertai mereka, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amalan mereka, dan tidak ada lagi Allah pun akan membalas setiap perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah menegaskan, memberikan peringatan kepada umat manusia, ya ibadi, innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang engkau dapatkan di akhirat ini ialah seluruh amalan kalian, uhsiha lakum, yang telah aku catat semuanya, thumma uwaffikum iya, kemudian aku berikan balasan kepada kalian dengan sempurna. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya ia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan sebalik dari itu, pembalasan yang buruk, pembalasan yang pedih, fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Maka jangan sekali-kali ia mencela siapapun kecuali dirinya. Ikhwani wa izzai, bila kita tinjau dari sisi psikologisnya, setiap manusia dalam melakukan satu tindakan pastilah memiliki motivasi dan dorongan. Pastilah ia memiliki motivasi dan dorongan. dan orang yang jauh dari muraqabatullah, dari kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak dan geriknya, ia sama sekali tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya. Yang ada hanyalah motivasi dari bisikan setan. Setan bisikan kepadanya, kesempatan terbuka bagimu. Akan tetapi bila ia ikhwan ahibah senantiasa menyadari demi yang ini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuasa melihat, mengetahui, mendengar dan membalas, niscaya tidak akan ceroboh. Niscaya para pemangku menang tidak akan gegabah dalam memanfaatkan kekuasaannya. Oleh karena itu, ikhwan ahibbah, pintu terbesar dari terjadinya kejahatan korupsi ini, hendaknya kita tutup, kita bahu-membahu menutup pintu ini, kita bangkitkan kesadaran masyarakat kita, saudara-saudara kita, kita kobarkan iman saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa kesempatan terbuka lebar di depan mata. Oleh karena itu, ikhwan ya ahibbah, tatkala Nabi Syu'aib rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam berusaha memerangi berbagai tindak kecurangan dan korupsi di masyarakatnya, beliau mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Oleh karena itu beliau di antara percakapan yang beliau sampaikan kepada kaumnya, beliau mengatakan, qala ya qaumi arati azu alaikum min Allah wa attakhadtumuhum wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna alim. Wahai kaumku, apakah kalian lebih takut terhadap pengawasan rahti kaumku? Apakah kalian lebih takut terhadap pembalasan kaumku dibanding Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala berada di balik punggungmu, tidak engkau gubris? Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang kalian kerjakan. Ikhwani wa izzai, pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang berjalan dan mengontrol keadaan masyarakatnya. Tiba-tiba ketika beliau sedang berada di pasar malam, beliau mendengar seorang wanita tua renta mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, campurkanlah air ke dalam air susu itu. Spontan sang putri mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau ingat bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang kita untuk mencampurkan susu dengan air. Maka tatkala ibunya mendengar peringatan atau mendengar perkataan putrinya ini, ia mengatakan, sesungguhnya Umar bin Khattab tidak menyaksikan kita. Apa yang dilakukan oleh putri tersebut, ikhwana wa ahibai? Sang putri mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, sesungguhnya aku tidak akan rela, tidak akan sudi untuk menyelisihi perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di saat aku dalam keadaan sunyi, sebagaimana aku tidak sudi untuk menyelisihi perintahnya di saat aku berada dalam keramaian. Demikianlah ikhwani wa ahibai, contoh nyata bagi seorang yang senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah Maha Kuasa untuk membalas. sehingga walaupun para penegak hukum tidak menyaksikan, para pemangku undang tidak mengetahui, ia pun tidak rela untuk melanggar peraturan, apalagi na'udzubillah mengambil harta kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwan wa ahibba'i, dahulu Imam Syafi'i rahimahullah bersenandung dengan mengatakan, idza ma khalauta ad-dara yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya ratibu. Bila engkau suatu hari sedang berada dalam kesunyian, janganlah engkau sekali-kali berkata aku dalam sedang dalam kesunyian, akan tapi katakanlah sesungguhnya aku senantiasa diawasi. Wala tahsabanallahu bi taghfalu sa'atan wala anna ma yaf'alahu yaghibu. Dan janganlah engkau sekali-kali menduga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai walau hanya sekejap. Dan janganlah engkau menduga bahwa apa yang menurutmu itu tersembunyi itu akan dapat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa ahibba'i, ini adalah pintu terbesar dari terjadinya kejahatan korupsi. Itu di saat para pemangku wewenang, para pejabat merasa bahwasannya ia tidak sedang dalam pengawasan. Ia sedang dalam keadaan sunyi dan ia merasa memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, berbagai upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah menghasilkan buahnya bila keimanan kepada Allah, keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui, tidak dibangkitkan, tidak dikobarkan. Akan tetapi sebaliknya, bila keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muraqabatullah senantiasa kita kobarkan di masyarakat, niscaya walaupun tidak ada penegak hukum, korupsi tidak akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan ahibbah, marilah kita bahu-membahu membangkitkan, mengobarkan iman kepada Allah, mengobarkan iman masyarakat kita. Dengan demikian, saudara-saudara kita tidak dengan gegabah, tidak ceroboh menjalankan berbagai kemaksiatan, termasuk tindak korupsi. Ikhwani wa izai, pintu kedua yang seyogianya kita tutup rapat-rapat agar tindak korupsi tidak terjadi dan tidak senantiasa terulang, ialah kita bangkitkan kesadaran masyarakat kita bahwa urusan rezeki, urusan harta kekayaan telah Allah takdirkan dan telah Allah bagi-bagi. Rezeki tidak akan lari dikejar dan tidak akan ketinggalan walaupun kita lupa. Jangan khawatir, ikhwani wa ahibba'i, bahwa rezeki Anda akan terkurangi karena Anda lalai. Dan jangan khawatir, rezeki Anda akan lenyap kalau Anda tidak berlari mengejarnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Anda semua. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami telah menentukan penghidupan mereka, kami telah membagikan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Ikhwani wa ahibba'i, andai kita, andai kaum muslimin, para pemangku jabatan, para pemangku wewenang menyadari bahwa rezeki mereka tidak akan lari dikejar dan tidak akan ketinggalan walaupun mereka lupa, niscaya mereka tidak akan tergiur untuk mengambil rezeki dari jalan-jalan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. rezeki Anda tidak akan pernah bertambah hanya karena korupsi, dan rezeki Anda tidak akan terkurangi kalaulah Anda berbuat jujur. Bahkan sebaliknya, andai Anda berbuat jujur, beramal saleh kepada Allah dan meninggalkan berbagai kemaksiatan termasuk tindak korupsi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagakan rezeki Anda, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki Anda. La in syakartum lazidannakum. Andai engkau sekalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan rezeki kepada kalian. Oleh karena ikhwanillah, hibah kekhawatiran tentang jatah rezeki ini, takut kalau ia tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini, ia akan hidup miskin, ia akan mati kelaparan, ia akan sengsara, dan ia tidak akan dapat menikmati kebahagiaan hidup dalam dunia. Akan tapi ikhwanillah, hibah, benarkah dengan korupsi seseorang akan dapat merasakan kebahagiaan dunia, dan dengan korupsi seseorang akan dapat hidup layak? Tidak demikian ikhwan ahibbah. Korupsi hanya mendatangkan petaka, khianat hanya mendatangkan kesengsaraan dalam hidup. Oleh karena ikhwan ahibbah, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, la tastati'ur rizqa fa innahu lan yamutal 'abd hatta yablughahu akhir rizqin huwa lah. Janganlah kalian pernah merasa bahwa jatah rezeki Anda telat datangnya, karena sesungguhnya tidaklah engkau akan meninggal dunia menemui ajalmu sampai engkau benar-benar mengenyam akhir jatah rezeki yang Allah telah tentukan untukmu. Fa'ajmilu fil talab. Oleh karena itu hendaknya kalian menempuh jalan-jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal, akhdul halal wa tarkul haram, dan meninggalkan yang haram. Ikhwani wa ahibba'i, kekhawatiran akan jatah rizki inilah salah satu faktor utama dari terjadinya berbagai kecurangan, berbagai perbuatan tercela, dan diantaranya adalah perbuatan korupsi. Ia merasa, seorang koruptor merasa bahwa bila ia tidak korupsi, ia tidak akan bisa menikmati kekayaan. Padahal tidak demikian ikhwan ya ahibbah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Anda menjadi orang kaya raya, maka walaupun tanpa korupsi, Anda pasti bisa kaya raya. Sehingga Anda dapat menikmati kekayaan Anda dengan hati yang tenang, dengan perasaan tentram, tanpa khawatir ketahuan oleh pihak berwenang, tanpa khawatir dikejar-kejar oleh para penegak hukum. Akan tetapi sebaliknya, tatkala Anda memperkaya diri, maka belum tentu Anda dapat menikmati kekayaan tersebut kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya untuk Anda. Betapa banyak para koruptor yang tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Hidupnya tetap miskin, dan ia senantiasa dikejar-kejar oleh pasangan berdosa, dan dikejar-kejar oleh para penegak hukum. Ikhwani ahibbah, oleh karena itu ikhwani, marilah kita bangkitkan dan kita kobarkan iman bahwa rizki adalah urusan Allah. Rizki adalah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lari kalau kebun kita kejar, dan tidak akan ketinggalan walaupun kita lalai. Hal ketiga atau pintu ketiga dari terjadinya korupsi, dan ini begitu nampak, begitu nyata di masyarakat kita, itu adanya tradisi berdosa dan tradisi berbuat korupsi. Mungkin Anda merasa kaget, atau Anda heran bila saya katakan bahwa masyarakat kita memiliki tradisi buruk berdusta dan tradisi buruk korupsi. Anda bisa lihat dan bisa ingat bagaimana pendidikan yang selama ini Anda nyam semenjak di TK, SD, sekolah dasar, SMA dan seterusnya. Betapa Anda dididik dengan kebohongan-kebohongan dan kedustaan. Berbagai cerita fiktif. Anda diajari untuk bercerita fiktif dan cerita bohong. Dimulai dari maling kundang. Dimulai selanjutnya kanjil nyolong timo dan yang serupa, tradisi-tradisi serupa. Sengaja ataupun tidak. Akan tetapi itu telah melatih dan mengasah keahlian untuk membuat cerita fiktif. Merekayasa kejadian dan membuat dongeng-dongeng palsu. Anda bisa cermati dan amati bagaimana proses peradilan para koruptor yang ada di zaman kita. Begitu mahir dan begitulah lihainya mereka membuat cerita fiktif. Rekayasa-rekayasa yang mengesankan bahwa harta kejahatan korupsi itu benar-benar milik mereka. Benar-benar harta sah mereka. Tapi ternyata begitu para penegak hukum berhasil membongkar kejahatannya, terbukti bahwa berbagai cerita, berbagai alasan yang dikemukakan oleh para koruptor itu adalah cerita fiktif. Oleh karena itu, yang hebat, pada suatu hari saya berkesempatan berjumpa dengan salah satu koruptor ulung. Kebetulan ia berkesempatan untuk beribadah. Suatu saat tatkala pembicaraan antara saya dengan dirinya, dengan koruptor ini, melebar dan sampai pada pengalaman pribadi akan korupsi. Ia bercerita bahwa pengalamannya korupsi dimulai dari pengalamannya berhasil masuk ke gedung bioskop dengan tanpa membayar karcis. Bagaimana caranya dia mengelabui para penjaga pintu gedung bioskop sehingga ia berhasil masuk ke gedung bioskop tanpa harus membayar. Begitu juga pengalaman korupsinya dimulai dari pengalamannya di masyarakat ketika ia masih kecil. Bagaimana ia mencuri mangga tetangga. Terhebat buruk macam ini, disadari atau tidak, berbagai budaya buruk semacam ini, diakui ataupun tidak, ternyata telah membentuk kepribadian yang buruk. Mengasah keahlian dan membuat mereka kisah fiktif. Sehingga para koruptor merasakan kejahatan kisah fiktif yang ia telah siapkan, yang telah ia ini cilta. Ia tumbuh berkembang dengan berbagai cerita fiktif dan cerita dusta. Hasil rampasan perang dari bangsa Persia yang begitu banyak emas, lian, banyak sebagai sampai masing-masing kaum muslimin kala itu mendapatkan jatah budak, dua orang budak. Dan sampai-sampai setelah itu, uang dinar begitu murahnya dikarenakan yes dan gitu melimpah ruah. Dan kalau Umar bin Khattab menyaksikan harta rampasan perang yang begitu banyak, beliau mengatakan innallazi adda hadza la amin. Sesungguhnya yang berhasil menunaikan harta rampasan perang ini dengan utuh tanpa ada yang dikurangi, ini adalah benar-benar orang yang kami dapat terpercaya. Maka spontan, sebagian orang yang menghadiri, mendengar ucapan Umar bin Khattab ini, ikhwani wa izzai, menimpali ucapannya dengan mengatakan, anta aminullah, wa hum yu'adduna ilaih, ma'addaita ilallah, fa'idha zikta zahu. Mereka mengatakan, sesungguhnya wahai amirul mu'minin adalah aminullah, orang yang mendapatkan kepercayaan dari Allah. Wahum yu'adduna ilaih. Mereka akan senantiasa menunaikan tanggungjawabnya kepada ma'adaita ilallah. Selama engkau menunaikan hak-hak Allah. Fa'idha zikta. Dan bila engkau telah mulai korupsi, mengurangi hak-hak Allah, zahu nisaya mereka pun turut berbuat korupsi. Ikhwani wa ahibba'i, kita dapat saksikan dalam kisah ini, kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, tarekat sejarah, tradisi, dan budaya jujur. Sehingga ia menjadi orang pertama yang senantiasa berbuat jujur. Tidak heran mana-mana. Akan tapi, bila kita lihat bagaimana sejarah bangsa kita, masyarakat kita, justru orang-orang yang mendapatkan kepercayaanlah yang mengasah, melatih anak didiknya untuk berbuat dusta. Oleh karena itu, pada suatu hari ikhwana hibbah, ada seorang wanita yang memanggil putranya dan mengatakan, tahalo tik, kemarilah engkau, aku akan memberimu sesuatu. Tatkala Rasulullah SAW mendengar ucapan wanita ini, beliau buru-buru memanggilnya. Faqalalah Rasulullah, spontan Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, wa ma'arati antuk jiyahu, apa yang engkau akan berikan kepadanya? Maka wanita tersebut mengatakan, menjawab, u'tih tamra, aku akan memberinya sebiji kurma ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, lawalam tu'tih syai'a, kutibat alaiki kazbah, Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Ketahuilah, andai engkau tidak jadi memberinya sesuatu, niscaya ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kedustaan. Ikhwani wa ahibai, kita bisa melihat bagaimana pola pendidikan di masyarakat kita, betapa sering orang-orang tua mengatakan kepada putranya, menjanjikan kepada mereka suatu hal, tapi ternyata janji tersebut tidak ditepati. Dan bapaknya, orang-orang, para pendidik yang mendidik anak-anak didiknya dengan hal-hal yang dusta, yang fiktif, hingga tidak heran bila anak didik mereka menjadi pendusta ulung, menjadi para menjanjikan sesuatu, ternyata tidak diberi, tidak ditepati. Oleh karena itu, ikhwan ya hibbah, marilah kita membenahi diri masyarakat kita, bangsa kita, diri keluarga kita. Janganlah kita pernah lagi memperpanjang rantai kedustaan, cerita-cerita fiktif. Dan janganlah kita mengasah keahlian putra-putri kita dalam berdusta dan dalam memanipulasi data. Ikhwani wa izai, pintu keempat yang begitu lebar terbuka, yang seyogianya segera kita tutup agar kita tidak memperpanjang rantai, ialah begitu terbuai dengan kehidupan dunia dan lalai akan kehidupan akhirat. Kita lalai bahwa kehidupan dunia ini hanya sesaat, bagaikan orang yang berteduh di bawah naungan pohon, rindangnya pohon, dan tidak lama lagi ia akan segera meninggalkan rindangnya pohon tersebut. Dunia, ikhwanya, bahwa kehidupan dunia begitu, dengan segala hingar-bingarnya, keindahannya, itu tak ubahnya bagaikan rindangnya suatu pohon. Yang saya yakin, setiap orang yang singgah di bawah pohon tersebut akan segera meninggalkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Qaulah Al-Ansariyah memberikan peringatan kepada para pemangku wewenang dengan bersabda, inna rijalan yatakawwadhuna fi malillahi bighairi haqqin lahumun naru yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Sesungguhnya ada para pemangku wewenang, inna rijalan yatakawwadhun, berbuat sesuka hatinya, fi malillah, dalam harta Allah, dalam baitul mal, harta baitul mal, bighairi haqqin, membelanjakan uang baitul mal bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, dengan cara-cara yang tidak benar. Falahumun naru yawmal qiyamah, maka mereka kelak di hari kiamat akan menghuni api neraka. Ikhwani ahibbah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan menyampaikan dan berkata, la ulfiyanna hadakum yawmal qiyamah ala raqabatihi syatun la asuqa'un رقبته له فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغبني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. Janganlah sekali-kali aku tidak mendambakan, tidak menginginkan ada seorang dari kalian yang kelak pada hari kiamat di tengkuknya terdapat seekor kambing yang mengembik, atau di tengkuknya terdapat seekor kuda yang meringkik. Yaqulu, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku, maka aku pun akan mengatakan kepadanya, la amliku lauka syai'a, aku tidak lagi dapat, tidak kuasa berbuat sesuatu untuk menolongmu. Qad ablaghtuka, aku telah memberikan, telah menyampaikan peringatan kepadamu. Ikhwani wa izzai, bila kita tanya para koruptor yang mengambil harta kaum muslimin, menggunakan harta umat dengan cara-cara yang tidak benar, mengapa Anda melakukan kejahatan ini? Tidakkah Anda ingat bahwa Anda tidak lama lagi akan menghadapi kehidupan yang lain, kehidupan di akhirat? Anda akan berhadapan kepada surga dan neraka. Ini saya kita dapatkan bahwa ia akan dengan penuh sadar mengakui bahwa ia lalai, ia lupa akan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ikhwani ahibbah, kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sesaat, hidup di dunia ini hanya untuk menabur benih-benih kehidupan di akhirat, ini adalah salah satu hal yang begitu efektif untuk menanggulangi tindak-tindak korupsi. Setiap orang yang ingat akan kehidupan akhirat, niscaya ia akan waspada dan tidak ceroboh dalam mengambil harta-harta yang tidak layak untuk dia ambil. Ikhwani wa izzai, pintu kelima yang seyogianya kita tutup agar korupsi tidak berkepanjangan di masyarakat kita ialah adanya teladan yang tegas, teladan yang terpuji, yang menjadi teladan bagi umatnya adalah menegakkan keadilan. Pada suatu hari, ikhwani ahibba, Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil satu biji kurma dari biji sedekah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan cucunya telah mengambil biji kurma dan telah memasukkannya ke dalam mulut, buru-buru Rasulullah sallallahu mengatakan, kah kah, he he, atau ucapan yang serupa, irmi biha, segera campakkan kurma itu. Ama alimta anna la naqulu sadaqah wa muslim, apakah engkau tidak tahu, wahai Hasan, bahwa kita tidak halal untuk makan sedekah? Dalam riwayat lain, sebagian sahabat yang menyaksikan kisah itu mengatakan, ya Rasulullah, makana alaika min hadhihi tamrah li hadha sabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau menghardik anak kecil ini, cucumu, hanya karena sebiji korma ini? Tidakkah engkau memberikan toleransi sedikit kepada cucumu, pada anak kecil yang belum balik ini, belum berakil ini? Dengan tegas Rasulullah SAW memberikan jawaban. Beliau mengatakan, inna ala Muhammad la tahillu lana sadaqah, sesungguhnya kami keluarga Muhammad tidak halal untuk makan harta sedekah. Demikianlah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas, walaupun pada cucunya yang masih kecil, cucu yang begitu ingin untuk menikmati kurma, walaupun biji kurma telah masuk dalam mulutnya, buru-buru beliau menghardiknya agar kurma tersebut dilepas, dikeluarkan. Demikian teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita, ikhwani ahibbah. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah salah satu teladan yang layak kita jadikan sebagai panutan dalam memberantas korupsi. Pada akhir hayatnya, sebelum ia menemui ajalnya, ia diingatkan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di sampingnya kala itu. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau saksikan putra-putramu yang masih kecil. Laisa lahum mal. Walam tu'wihim ila ahad. Mereka tidak engkau tinggalkan harta warisan. Engkau tidak akan meninggalkan harta warisan untuk mereka. Walam tu'wihim ila ahadin. Dan juga engkau tidak memasrahkan mereka. Tidak mempercayakan mereka kepada seseorang. Mendengar ucapan ini, Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, makuntulio tiawma laisa lahum. Aku tidak akan pernah memberikan kepada mereka harta yang tidak menjadi milik mereka, harta yang bukan milik mereka. Wama kuntuli akhudha minhum haqqan huwa lahum. Dan sebenarnya aku pun tidak akan merampas harta yang itu benar-benar milik mereka, hak yang itu benar-benar milik mereka. Wa inna waliyallah fihim alladhi yatawalla salihin. Dan sesungguhnya yang akan menjadi penggantiku, mengurus putra-putraku sepeninggalku adalah Allah. Alladhi yatawalla salihin, yang senantiasa menjadi pembela orang-orang saleh. Innamahu ahadu rajulain. Sesungguhnya putra-putraku itu tidaklah keluar dari satu dari kedua kemungkinan ini. Maka itu satu dari dua kemungkinan. Rajulun saleh atau fasik. Mereka kelak ketika dewasa ada kemungkinan menjadi orang yang saleh. Dan bila mereka menjadi orang saleh, maka Allah yang akan menjadi pembelanya. Dan bila mereka kelak dewasa menjadi orang yang fasik, maka aku tidak akan sudi menyisakan harta sedikit pun untuknya, sehingga ia gunakan untuk melancarkan kefasikannya, kejahatannya. Demikianlah ikhwannya, ibah, teladan tegas yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dalam menegakkan keadilan dan dalam memberantas jabatan khilafah kali. Maka beliau kembali, tarik kembali seluruh harta Baitul Mal yang selama ini digunakan oleh Bani Umayyah, yang oleh khalifah-khalifah sebelum beliau diberikan kepada kerabat-kerabatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Maka Umar bin Khattab menarik kembali seluruh harta-harta tersebut dan dikembalikan kepada Baitul Mal. Alangkah ikhwannya ahibbah, bangsa kita, umat kita membutuhkan teladan hanya ayah, ibu dari seorang saudara kandung, pemuka masyarakat, contoh tegakkan tanpa padang bulu, tanpa membedakan karib kerabat, anak kecil ataupun orang dewasa. Bila itu benar, maka ditegakkan. Bila itu memang hak mereka, maka diberikan. Dan bila bukan, walaupun anak kecil, walaupun cucu sendiri, walaupun putra sendiri, maka tidak diberikan kepada sedikit pun dari harta tersebut. Anda bisa bayangkan, andai Anda adalah seorang kakek menyaksikan cucu Anda begitu tergiur untuk tanah bukan milik Anda, betapa sedihnya hati Anda, betapa tersayatnya hati Anda menyaksikan cucu Anda menangis meminta harta tersebut, uang tersebut, atau makanan tersebut. Akan tapi bila Anda menelaki kondisi dari sahabat berbuat bersikap tegas yang mengatakan sesungguhnya kita tidak halal untuk memakan harta tersebut, itu adalah harta Baitul Mal, itu adalah harta sadaqah, itu adalah harta kaum muslimin, dan seterusnya. Ikhwani wa izai, pintu terakhir yang saya rasa perlu untuk ditegakkan dan muslimin, bangsa Indonesia mengadakan renungan yang mendalam tentang peranan harta kekayaan. Dengan demikian, ambisi menumpuk harta kekayaan, memiliki harta kekayaan tidak akan ada ujungnya. Walaupun Anda telah mendapatkan gaji 1 bulan 1 miliar, maka Anda pun akan tetap berambisi untuk mendapatkan penghasilan. Bagi terus menuruti ambisi untuk menumpuk harta kekayaan, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Dan bila kita terus mengikuti ambisi tersebut, niscaya kita akan terjerumus dalam pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu rezeki yang haram. Oleh karena tekwanya hibah, marilah kita mengadakan renungan yang mendalam, memikirkan peranan harta kekayaan, sehingga dengan demikian kita tidak ambisi, tidak terhanyut dalam ambisi kekayaan. Rasulullah SAW telah menjelaskan fungsi, telah menjelaskan sejak kedudukan harta kekayaan yang sejati dalam dunia ini. Kemudian katakan oleh ibni Adam wa adiyani min mal la taghala thalitha wa la yamla'u jawab ibni Adam illa turab wa yatubullah laman ta'ab muttafaqun alaih. Andailah seorang anak Adam, seorang manusia telah mendapatkan dua lembah dari harta kekayaan, dari emas perak. Abdaqa thalitha, ia akan terus mengharapkan, berambisi untuk mendapatkan lembah ketiga. Wala yamla'u jawfam na'adam illa turab. Memang tidak akan ada yang dapat menghentikan ambisi tersebut. Memenuhi ambisi perutnya, ambisi kekayaannya, kecuali turab, yaitu di saat ia telah ditimbun dalam tanah, ketika ia mati dan ditimbun dalam tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya orang yang bertobat kembali kepada ajaran Allah. Lagi-lagi ikhwan yang ahibbah, bila kita dengan serius, dengan sepenuh hati mengadakan renungan tentang kedudukan harta benda dalam kehidupan dunia ini, bahwa ambisi kekayaan tidak akan pernah ada ujungnya. Ini saya kita dalam ambisi mengeruk harta kekayaan dunia, dan kita akan dengan mudah dengan izin Allah akan bisa selektif dalam menarik dalam mencari harta kekayaan dunia, karena hanya dengan cara inilah kita akan selamat dari petaka harta kekayaan, sehingga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang disabdakan Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, celakalah para budak dinar, celakalah para budak dirham, celakalah para budak harta kekayaan. Ta'isa wan takas, ia celaka dan sengsara dan serta tersungkur. Wa idha syika falan takas, dan ia bila ditimbang musibah orang tersebut. Jika tidak heran ikhwan yang ahibah, Anda akan menyaksikan, mendengar, membaca orang yang telah hanyut dalam harta kekayaan dunia, hanyut dalam ambisi kekayaan dunia, sekedar ia ditimpa kegagalan dalam usaha, kesusahan dalam urusan dunia, ia segera mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ikhwan yang ahibbah, marilah kita bahu-membahu menutup berbagai pintu-pintu kejahatan korupsi ini. Dan yang terutama adalah pintu pertama, yaitu pintu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Inilah pintu utama yang selama ini dijadikan orang untuk masuk dan melancarkan kejahatan korupsi. Di saat mereka tidak menutup pintu ini, mereka lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Mereka lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik mereka, dan mereka lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan mereka. Ini yang bisa disampaikan Allah Ta'ala alam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita turut berhasil memberikan andil. Dan turut menyadarkan saudara-saudara kita, masyarakat kita, agar senantiasa menempuh jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal dalam mencari harta kekayaan. Dengan demikian, ikhwan yang hebah, kehidupan yang adil, yang makmur akan dapat terwujud di negeri kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan Ustadz datangnya dari saudara kita Andi di Kota Bekasi. Ustadz, barakallahu fikum. Bagaimana hukum bagi pelaku korupsi? Apakah sama dengan pencuri, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustadz. Akhwani wa izzai para fuqaha, terutama ahli fikih kontemporer, telah membahas permasalahan ini, dan mereka menegaskan bahwa kejahatan korupsi tidaklah sama dengan kejahatan pencuri. Kejahatan korupsi lebih besar dibanding kejahatan pencuri. Kejahatan pencuri biasanya hanya menimpa 1-2 orang. Akan tetapi kejahatan korupsi dampaknya dirasakan oleh seluruh warga, oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Oleh karena itu para fuqaha menyatakan kejahatan korupsi lebih besar dan lebih keji dibandingkan kejahatan pencuri. Oleh karena itu mereka memberikan suatu masukan bahwa hukuman bagi seorang koruptor sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan. Dan seorang hakim, seorang qadhi memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera kepada para koruptor. Bisa saja hukuman tersebut berupa hukuman mati. Bisa saja hukuman tersebut berupa hukuman takzir, didera, dicambuk di depan masyarakat umum. Dan bisa saja hukuman tersebut berupa dipenjara. Sepenuhnya diserahkan kepada qadhi, seorang hakim, untuk menentukan hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera bagi koruptor tersebut dan juga bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan. Datangnya dari saudara kita Hamsyari di Tegal. Beliau menanyakan bagaimana hukum menggunakan barang orang lain dengan izin setelah barang tersebut digunakan, Ustaz. Tawadhu, Ustaz. Saudara Hamsyari dari Tegal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Pada dasarnya harta kaum muslimin, harta saudara kita tidaklah halal untuk kita gunakan kecuali atas keizin dan kerelaan darinya. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi kaum muslimin, bagi siapapun dari kita untuk menggunakan harta saudara kita, harta orang lain kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Karena bisa saja saudara kita yang kita duga rela bila kita minta izin, bisa saja karena suatu hal ia tidak rela, karena suatu alasan ia tidak mengizinkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan gambaran yang jelas dalam masalah ini, pedoman yang jelas. Beliau bersabda, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi thibin nafsin minhu. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, la ya'khudhukum ahadukum asakhihi la'iban wala jada. Tidaklah halal harta seorang muslim, seorang mukmin kecuali atas izin, illa bi thibin nafsin minhu, kecuali atas kerelaan darinya. Dan dalam hadis lain Rasul mengatakan, janganlah sekali-kali kalian mengambil, jangan sekali-kali kalian mengambil tongkat saudaranya, baik mengambilnya karena serius sengaja ataupun mengambilnya karena hanya sebatas bersenda gurau. Ikhwani ahibbah, harta saudara kita hendaknya kita hormati, kita hargai, karena memang di dalam dinul Islam harta saudara, harta seorang mukmin, seorang muslim telah dihormati dan memiliki kehormatannya. Rasulullah SAW bersabda dalam ketika beliau sedang berkhutbah di padang Arafah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala al-ballagt. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya dima'akum, jiwa kalian, wa amwalakum serta harta kalian, wa aradakum serta harga diri kalian, haramun alaikum, haram untuk kalian langgar. Jiwa sesama kalian, harta sesama kalian, harga diri sesama kalian, haram untuk dilanggar. Keharamannya bagaikan keharaman hari ini, yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadha, di negeri ini, yaitu di negeri atau di tanah haram. Fi syahrikum hadha, dan di bulan haram ini. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW dengan tegas memberikan arahan kepada umatnya agar tidak mengambil harta saudaranya kecuali dengan izin dan kerelaan dari pemilik harta tersebut. Ketentuan ini, ikhwan ahibbah, adalah ketentuan yang telah baku dalam dinul Islam. Anda bisa dapatkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita menggunakan harta orang lain kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Kecuali bila kita tahu sepenuhnya bahwa pemilik harta pasti rela bila kita menggunakan harta tersebut. Akan tetapi di zaman ini, ikhwanya ahibbah, di zaman kita ini sulit sekali kita untuk bisa memastikan bahwa saudara kita rela, karena begitu seringnya kita berbasa-basi, begitu seringnya kita berpura-pura, dan begitu sulitnya kita mendapatkan saudara kita yang berterus terang, gengsi, malu, dan seterusnya. Berbeda dengan zaman dahulu, di mana kejujuran, keikhlasan, persahabatan yang begitu kuat, sehingga dengan mudah seseorang bisa menebak dan mengira apakah saudaranya rela atau tidak. Akan lebih di zaman kita, zaman yang penuh dengan basa-basi, penuh dengan hal-hal yang semu, seyogianya kita menempuh jalur kehadirat, sehingga tidak akan barang orang lain kecuali setelah kita mendapatkan izin darinya. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya kami akan menanyakan, pertanyaan berikutnya datangnya dari saudara Abu Faiz di Tegal Bahari. Beliau menanyakan perihal korupsi ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Apakah ada siksaan khusus nantinya di akhirat bagi pelaku korupsi? Tafadhal Ustaz. Abu Faiz dari Tegal. Tadi telah saya sampaikan sabda Rasulullah SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang membelanjakan harta kaum muslimin, harta Allah Subhanahu wa taala, bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, falahumun nar, maka mereka akan mendapatkan siksa neraka yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Adanya ancaman berupa siksa neraka ini, ikhwani ahibbah, ini bukti bahwa tindak korupsi, membelanjakan, mengambil harta kaum muslimin dengan cara-cara yang tidak benar adalah dosa besar, salah satu kabairuz dzunub. Karena para ulama telah menggariskan di antara indikasi suatu dosa dianggap sebagai dosa besar ialah adanya ancaman siksa neraka. Dengan demikian, tidak diragukan bahwa tindak korupsi adalah perbuatan dosa besar. Dan bahkan tadi juga telah dibacakan hadis Rasulullah SAW, bagaimana kelak orang yang korupsi, bila barang yang dikorupsinya berupa hewan ternak, maka kelak di hari kiamat hewan ternaknya akan ia panggul, ia pikul. Bila hewan ternak tersebut berupa kambing, maka kambingnya akan mengembik, sehingga seluruh penghuni alam mahsyar akan menyaksikan dan mengetahui bahwa ternyata harta kekayaan kambing yang ia miliki selama ini ternyata adalah hasil korupsi. Begitu juga bila yang ia korupsi adalah berupa kuda, sapi, unta ataupun harta yang lain, maka kelak di hari kiamat harta tersebut akan ia pikul, sehingga seluruh penghuni alam mahsyar akan mengetahui bahwa harta kekayaan telah hati-hati peroleh dari hasil kejahatan korupsi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudari Eni di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya kita mengadakan pelatihan yang seharusnya dilaksanakan 3 hari, akan tetapi dipadatkan menjadi 1 hari saja. Jadi materi yang 2 hari difotokopi dan dibagikan kepada para peserta. Apakah itu termasuk korupsi dan bagaimana status uang sisa penginapannya, Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ya, saudara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudari dan juga keluarga saudari. Amanah yang telah dipikulkan kepada seseorang seyogianya ditunaikan sebagaimana telah disepakati dan telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada yang berhak menerimanya. Bila instansi telah menentukan bahwa pelatihan atau training atau yang serupa dijalankan selama 3 hari, Dan tentu pelatihan yang diprogramkan selama 3 hari ini mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai. Maka tidak seyogianya para pelaksana pelatihan berkesimpulan apalagi membuat kesepakatan dengan para peserta untuk menyingkat masa pelatihan. Karena tentu hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang direncanakan. Dan juga ini menjadikan anggaran yang telah ditetapkan menjadi tersisa sehingga ini terbuka peluang untuk terjadinya tindak korupsi. Dan tidak diragukan bahwa sisa uang penginapan, akomodasi dan yang lainnya yang tidak dibelanjakan dikarenakan masa pelatihan disingkat menjadi 1 hari itu seyogianya dikembalikan kepada Baitul Mal, kepada negara, kepada instansi yang terkait. Karena bila tidak berarti Anda telah terjumus dalam perbuatan korupsi. Na'udzubillah. Nah Ustaz, pertanyaan yang 5 datangnya dari Radio Sahabat di Kota Tegal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum mengambil uang dari atasan yang berbuat zalim terhadap bawahannya sebagai pengganti atas bayarannya tanpa sepengetahuan atasannya? Tawadhal Ustaz. Ikhwani wa izzai, bila Anda bekerja di suatu instansi, perusahaan atau yang serupa, dan ternyata gaji yang seyogianya diberikan kepada Anda tidak diberikan, maka para ulama menjelaskan bahwa bila ada kesempatan dan itu tidak menimbulkan efek samping yang lebih berat, perlu diingat, bila kesempatan tersebut tidak mendatangkan efek samping yang lebih berat bagi Anda dan juga bagi orang lain, maka dibenarkan bagi Anda untuk mengambil hak Anda tidak lebih dan tidak kurang. Bila gaji yang seyogianya Anda terima dari perusahaan sebesar 1 juta dan ternyata hanya diberikan separohnya saja, maka Anda berhak untuk mengambil dari harta kekayaan perusahaan sebesar 500 ribu. Yaitu sebesar separuh gaji yang tidak dibayarkan. Ini yang disebut dengan hakul zofar ikhwannya hebbah. Dan ini menurut pendapat yang rajih para ulama adalah dibenarkan tidak masalah. Dengan catatan asalkan tidak menimbulkan hal-hal yang buruk yang lebih besar dampaknya dibanding kita diam dan mengalah. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ke-6 datangnya dari Saudari Tina di Kota Selawi. Beliau menanyakan jika ada tetangga kita yang pekerjanya ada yang halal atau ada pun yang haram, jika mereka memberikan makanan kepada kita, apakah makanan tersebut boleh dimakan Ustaz? Tafadhal. Saudara Tina dari Kota Selawi, hadiah yang diberikan oleh tetangga Anda yang memiliki penghasilan dari yang halal dan juga penghasilan yang haram, bila itu Anda peroleh dengan cara hibah, hadiah atau serupa, atau dari transaksi-transaksi yang halal darinya dengannya, jual beli atau sewa menyewa, maka dalam hal ini tidak masalah Anda memanfaatkan atau memakan makanan yang diberikan tersebut. Akan tetapi hukum halal ini tidak menjadikan Anda terlepas dari tanggung jawab ingkarul mungkar, menyampaikan kebenaran, nasihat menasihati. Makanya tidak ada alasan bagi Anda untuk berpangku tangan diam walaupun ia senantiasa memberikan hadiah. Karena di hadapan Anda ada 2 masalah yang berbeda. Yang pertama ingkarul mungkar, menegakkan amar ma'ruf dan mungkar. Dan yang kedua adalah hukum halal haram makanan yang diberikan kepada Anda. Dan keduanya tidak saling bertentangan. Keduanya tidak saling bertentangan sehingga Anda halal memakan harta tersebut, makanan tersebut. Akan tetapi Anda berkewajiban, dikarenakan Anda mengetahui pekerjaan yang haram tersebut, Anda berkewajiban untuk menegur dan memberikan peringatan kepada tetangga Anda Wallahu ta'ala alam. Semoga ikhwan ahibbah, pertemuan kita sore ini mendatangkan keberkahan bagi kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki andil dalam memutus mata rantai kejahatan korupsi ini, sehingga benar-benar harta kaum muslimin, kekayaan umat Islam dibelanjakan untuk kepentingan mereka dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.